إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finar. Kita tadi udah masuk perbedaan antara apa? Qawaidul usul sama qawaid fiqhiyah ya. Kaidah-kaidah fiqhiyah sama kaidah-kaidah usul fiqh, perbedaannya sudah kita jelaskan. Kemudian kita lanjutkan halaman 26 ya. قال مصنف حفظه الله تعالى وأن موضوع الأصول جله عوارض اللفظ من الأدلة وهو من القواعد الفقهية فعل العباد كالرضا والنية. Di sini perbedaan yang nomor 3 dari perbedaan usul fiqih sama qawaid fiqhiyah. Tak terangkan dulu perbedaannya, nanti baru kita akan baca ulang kitabnya ya. Usulul fiqhi itu maudhu'nya, temanya. Sekarang kita bahas qawaidul usul, kaidah-kaidah usul atau usulul fiqhi ya, yang pernah antum pelajari usul min ilmu usul ya. Ya. Itu temanya, ingat temanya, pembahasannya itu membahas tentang awaridul lafzi, permasalahan lafaz. Kayak am itu kan lafaz umum, khusus, mutlak, muqayyad, ijma, khabarul ahad. Ini maudhu'nya usulul fiqh. Pernah lewat dulu kan pembahasan amul khos, terlupa atau belum betul. Intinya umum lah ya kan, lafaz yang berfaedah umum, lafaz yang berfaedah apa khusus ya, ada sana mutlak, ada muqayyad ya. Nah kalau qawaid fiqhi ya, itu bahas perbuatan hamba. Maudhu usul, maudhu qawaid fiqhiyah, temanya kaidah-kaidah fiqhiyah, itu bahas perbuatan hamba. Kayak yakin, kayak ridho, niat, itu kan pembahasan apa? Perbuatan hamba. Berarti kesimpulannya, perhatikan, usul fikih mayoritas pembahasannya pada alfaz, lafaz. Sudah kayak umum, umum itu bahasa lafaz. Lafaz ini berfaedah umum. Khusus lafaz ini berfaedah khusus, ya kan? Nah, itu usul fiqh. Adapun maudhu, temanya qawaid fiqhiyah, itu bahas perbuatan hamba. Bahas perbuatan hamba. Jenengan perhatikan saja nanti kaidah-kaidah fiqhiyah yang kita lewati nanti temanya adalah berkaitan dengan perbuatan hamba. Ya, berkaitan dengan perbuatan hamba. Kayak nanti bahas kita nanti ada yakin, la yazulu bisyak, enggak akan hilang dengan ragu. Ragu ini kan pembahasan apa? Perbuatan hamba kan? Iya, perbuatan hamba. Kayak ridho, kayak diam, ya. Nanti ini akan dibahas. Intinya qawaid fiqhiyah itu inti pembahasannya pada perbuatan hamba. Mudahnya, adapun kalau usul fiqh mayoritas pembahasannya membahas tentang alfaz, lafaz ini berfaedah umum, khusus, mutlak, muqayyad, al-amru wan nahyu. Naam, ini fi'il amr, ini fi'il nahi, ya. Ini sebenarnya lafaz. Udah, perbedaan jadi paham ini? Yes, kita baca kalau begitu. Qala musannifu habidahullahu ta'ala wa anna mawdu'al usuli, dan bahwasanya mawdu'a tema al-usuli usulul fiqhi jullahu mayoritasnya, jullahu mayoritasnya, keumumannya itu, khobarnya itu awaridul lafzi, pembahasan tentang lafaz, minal adillah, dari adillah-adillah yang ada. Berarti maudhu' usulul fiqhi mayoritas tema yang dibahas adalah lafaz, lafaz yang nantinya akan dijadikan dalil. Ya, contoh sekarang, contoh walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, huwa, dialah Allah yang menciptakan apa-apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Nah, mana ini istimbat usul fiqih? Kalimat ma. Udah ingat belum? Huwallazi khalaqalakum ma. Allah lah yang menciptakan apa-apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Berarti semua yang ada di muka bumi, kok bisa antum terjemahkan semua ustaz? Dan ini nanti pendalilan dijadikan suatu adalil, suatu dalil, suatu istinbat, suatu hukum. Di situ karena ada ma. Mim alif panjang itu jenenge ma. Dan ma ini adalah isim mausul. Isim mausul ya, ingat ya. Dan isim mausul itu berfaedah umum. Lah ini kan pembahasan masalah lafaz. Akan ada hukum darinya nanti. Apa? Pisang halal atau haram? Halal. Halal atau haram? Halal. Makan apa? Mangga. Halal atau haram? Halal. Semua yang ada di muka bumi, kaidah aslinya adalah halal berdasarkan ayat ini. Ini pembahasan masalah apa? Bukan pembahasan kaidah fikih loh ya, tapi pembahasan masalah usul Kenapa kok dibahas? Kenapa itu pembahasan usul fiqh? Karena pada ayat ini pembahasan lafaz. Gitu loh. Lah kalau pembahasannya lafaz, maka masuk pada kaidah fiqih atau usul fiqh. Jelas, Pak? Jelas. Contoh lagi. Biar nanti mudeng nanti masalahnya ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikailah dari wanita. Ma. Ma itu apa? Orang. Di sini apakah Allah mengkhususkan wanita Arab saja? Enggak toh. Indonesia boleh, Arab boleh, Sudan boleh, Somalia yang hitam boleh, yang putih boleh, yang kulitnya hijau boleh, semuanya boleh. Dari mana Anda tahu? Dari ma. Yang memiliki arti man. Ini pembahasan apa? Kawaid fikih atau usul fiqh? Usul? Usul fiqh. Contoh lagi. La taqrabuz zina. Janganlah Anda mendekati zina. Diambil istinbat, mendekati zina, zina itu hukumnya haram. Dari mana kok bisa tuh hukumnya haram? Dari la taqrabu. La taqrabu itu adalah nahi. Ya kan? Dan nah, aku kok tahu itu nahi? Dari lafadznya dong. Lafadz, pembahasan lafadz. Karena la taqrabu adalah fi'il nahi. Dan nahi itu, gimana Anda tahu itu nahi? Dari lafaz. Jelas? Mudeng-mudeng apa raha? Sammillah, bacalah bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan, hukumnya apa? Wajib, hukumnya wajib. Lu gak antum tahu itu hukumnya wajib? Dari mana? Dari lafaz. Lafaznya mana? Wakul makanlah ini fi'il amr. Boleh makan dengan kaki kanan? Boleh makan dengan kaki kanan? Boleh apa enggak? Alasannya apa enggak boleh coba? Hah? Kita mana? Oh disuruh makan dengan tangan kanan makan kaki mana sih kamu? Jelas gak bener kan? Nah, lanjut. Wahwa, sedangkan dia wahwa maksudnya adalah maudhu. Wahwa dan maudhu tema. Wahwa dan rupa nih tema. Rupa nih bahasa Jawa ya. Wahwa dan utawi. Bahasa Jawa ku utawi. Ya, kalau bahasa Jawa itu enaknya diketahui nahunya. Utawi itu mubtada, iku khobar, hal kauni itu hal, tamyiz rupani. Enak kalau Jawa. Wahwa sedangkan dia. Dia ini adalah tema. Minal qawaidil fiqhiyah. Dari kaidah-kaidah fiqhiyah, tema dari kaidah-kaidah fiqhiyah adalah fi'lul ibad, perbuatan. Nah, berarti tema pembahasan tentang qawaid fiqhiyah adalah apa? Perbuatan. Nah, kayak apa perbuatan hamba? Karido seperti rido, wan niat dan niat. Jelas, rido ini nanti kita akan bahas di usul di kuat fikih. Rido itu apa kok idanya? Allah. Masalah niat sudah lewat kemarin, nama niat inama. Malu ini ya kan? Ya, ini masalah perbuatan hamba. Taib. Wa ghairiha. Berarti perbedaan usul fikih sama qawaid fikih ada tiga. Apakah hanya ada tiga? Enggak. Masih panjang, masih banyak. Cuma kitab ini kan untuk pemula, makanya disebutin tiga doang. Kalau pingin lebih daripada itu masih banyak. Antum bisa baca di kitab Mutawwalat yang panjang-panjang itu, yang lebar pembahasannya. Jadi jangan dibatasi. Nah, perbedaan dua perkara ini Anda batasi hanya ada di tiga. Jangan. Ini sekedar penyebutan saja, bukan pembatasan. Wa ghairiha, dan masih ada yang lain. Wa ghairiha, dan masih ada yang lain. Minal furuqi, dari perbedaan antara keduanya. Fafham, pahamilah. Fafham, pahamilah. Minal mutawwalati, dari kitab-kitab yang panjang. Kalau antum pengen lebih pembahasannya, pengen lebih perbedaan antara keduanya lebih daripada ini, monggo jenengan buka kitabnya Mutawwalat. Mau megang aja enggak ya? Lagi moco ya. Nah. Kemudian, perhatikan lagi. Sebelum kita baca, tolong dipahami dulu omongan saya. Setelah itu musannif akan menyebutkan perbedaan antara qaidah sama dhabit. Qaidah sama dhabit. Bisa kebaca kan dhabit kan? Dhabit, dhabit. Qaidah sama dhabit. Perbedaannya tipis. Apa itu tipis? Kalau dhabit itu kaidah pembahasan satu bab toh. Kalau kaidah banyak abwab. Sudah? Baik. Kalau begitu pembahasan kaidah jarh wa ta'dil ini dibaca dikatakan kaidah atau dhabit? Dhabit atau kaidah? Dhabit, kenapa dhabit? Karena satu, pembahasan tentang bab jarh wa ta'dil. Jelas ya? Baik. Jikalau ada kata ada yang mengumpulkan tentang bab tayammum, bab masalah tayammum, dibaca kemudian dikeluarkan kaidah-kaidahnya tapi satu pembahasan bab tayammum, namanya apa? Namanya dhabit. Tapi kalau banyak abwab, bab ini masuk, akepon masuki. Namanya apa? Kaidah. Wis mung dengan gampang toh? Tuma kemudian liyu'lami, hendaknya diketahui. Diketahui apa? Tufariku. Kaidah ini berbeda. Az-zabita dengan dhabit. Kaidah ini berbeda dengan dhabit. Berbeda dengan dhabit. Apa perbedaannya kalau begitu? Mudah-mudahan ini insyaallah satu loncatan jenengan-jenengan itu semangat belajar bahasa Arab. Jangan baca terjemahan toh. Ya, biar enggak diakali yang menerjemahkan. Belajar semangat ya, belajar bahasa Arab. Ya, semangatlah. Belajar bahasa Arab insyaallah dimudahkan oleh Allah kan. Biar ngerti. Coba kalau antum punya bahasa Arab, saya nerjemahkan sama bukunya, antum akan merasakan lezatnya. Oh iya, ini gini, gitu. Nah, karena enggak ngerti ilmunya, jadi ya apa ini dibaca rofa, dibaca nasab. Besok insyaallah belajar nahwu, ya. Belajar nahwu. Setiap hari lah. Fahuwa, huwa menjelaskan tentang dhabit. Fahuwa maka bentuknya dhabit. Fahuwa maka bentuknya dhabit adalah martabato. Apa-apa yang berkaitan. Wakhtasso. Dan dikhususkan. Bil furu'i. Pembahasan tentang furu'. Tapi mimbabin fakot. Dari satu bab saja. Dari satu bab saja. Nah, beda kan? Dari satu bab saja. Jadi pembahasan masalah furu' diambil satu kaidah, tapi itu sebatas satu bab saja. Itu namanya dhabit. Namanya dhabit. Nah. Baik, ana mau ngasih contoh soal ini. Antara Pak Agung. Ada sebuah kata al-masyaqqatu tajlibut taisir. Artinya masyaqqah itu keberatan membawa kemudahan. Apa-apa yang namanya berat itu akan mudah. Ini antum namai dhabit atau namai kaidah? Pak Agung. Kaidah apa dhabit Agung? Dhabit. Ingat-ingat. Dari Pak Agung. Ya, katanya Pak Agung tadi. Ya, masyaqqatu tajlibut taisir. Itu dikatakan dhabit katanya. Benar apa benar? Loh Pak, salah loh Pak. Allah Pak. Ya bentar apa? Kok bisa Pak Ida? Iya. Masyaqqah itu bab sholat. Anda gak bisa berdiri, bisa duduk, ya kan? Mas apa lagi? Bab puasa. Anda gak bisa puasa. Boleh berbuka kan? Masuk ketika musafir. Wah, kepol. Kepol, Pak. Dari itu bukan dhabit. Karena banyak masalah masuk di situ, Pak. Dari itu namanya kok? Kaidah. Gitu loh, Pak. Contoh lagi. Misalnya ya. Antum. Jangan takut duluan. Takut duluan gak bisa jawab nanti. Yahrumu minar rawaati ma yahrumu minan nasab. Paham tahu artinya? Apa artinya coba? Kok diharamkan sih? Dijadikan mahram. Jangan diharamkan. Dijadikan mahram. Aywah. Baik, artinya paham kan? Mahram di dalam rawa'ah, susuan, itu sama saja mahram di dalam nasab. Ini antum namanya apa? Kaidah apa dhabit? Dhabit, kok bisa dhabit? Iya, dalam satu bab doang. Sebetulnya? Udang, lanjut. Nanti insya Allah satu kaidah kita bahas. Karena minta contoh satu-satunya. Itu ngopo enggak nanti. Sudah selesai pembahasan kita. Sekarang pembahasan kita adalah pahami sekarang. Sekarang aku dalam baca kita dulu. Pahami omongan saya dulu. Kalau aku paham omongan saya, nanti kita akan paham bacaan apa yang kita baca. Wa'id fakiyah itu diambil dari mana? Paham soalnya ini? Qawaid fiqhiyah kok bisa ujuk-ujuk ada qaidah masyaqqah tajlibut taisir. Ya kan? Ada qaidah lagi as-sakitu la yunsab ilaihi syai', wong diam itu enggak boleh dinisbatkan kepadanya apa-apa, ya kan? Loh, qaidah-qaidah itu kok bisa muncul ku tekondi? Dari mana? Apakah muncul dengan sendirinya? Nah, atau bagaimana? Paham suratnya gak ini sama pertanyaannya? Baik. Kaidah ini muncul satu. Dari nas. Dari Al-Quran dan dari sunnah. Contoh dari surah kayak apa tadi? Innamal amalu biniat kan? Ya kan? Innamal amalu biniat. Contoh lagi ma'alal muksinina bisabi. Ya kan? Itu juga dari Al-Qur'an. Juga dari Al-Qur'an. Contoh lagi la dharara wala dhirara. Wa idza la dharara wala dhirara. Tidak ada membahayakan dan enggak boleh membahayakan orang lain. Masih banyak contoh yang lain, ya. Yang penting kaidah itu terkadang diambil dari nas Al-Qur'an atau sunnah. Nah, yang kedua diambil dari asarnya ulama salaf. Yang kedua diambil dari asar ulama salaf. Misal contoh kaidah, kaidah as-sakitu la yunsabu ilai syai. Orang yang diem itu enggak boleh dinisbahkan apa-apa kepadanya. Namanya orang diem. Sekarang enggak, Pak, ya. Orang diem itu ya dalam satu permasalahan kaidahnya kan enggak boleh di nisbahkan dia itu setuju atau enggak. Karena namanya orang diem kan. Lah, kaidah ini min aina, dari mana? Dari mana? Dari omongannya Imam Syafi'i rahimahullah. Ini kita ini kan bahas ini, Pak, lantai kaidah ini. Masuk dalam fitnah kan? Oh, meneng kita enggak ngerti apa-apa. Oh, pokoknya hukumnya yang lain ini. Ya, nanti kita akan belajar kaidah ini. Kita enggak usah bahas yang lain. Bahas kaidah, Pak. Bahas kaidah. Ingat-ingat, kita ngaji kaidah. Yes. Kedua, kaidah itu terkadang diambil dari bahasa Arab. Diambil dari bahasa Arab. Keempat, kaidah itu diambil dari hasil istiqra. Hasil membaca. Jadi ketika seorang imam membaca Quran, membaca hadis, kemudian atau membaca kalamnya para ulama salaf, dibaca seret, kemudian disimpulkan faedahnya begini. Faedahnya begini. Nah, kita baca selanjutnya. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa ma khadhul qawaidi. Wa ma'khadhul qawaidi, tempat pengambilan al-qawaidi, bukan dibaca wa ma'khidhu, wa ma'khadhu, wa ma'khadhul qawaidi, tempat pengambilan qaidah-qaidah. Satu, an-nususu, dari nas-nas. Nas itu apa? Al-Quran dan as-sunnah. Yang kedua, wa ba'dhu athari kadza mangsusu, dan sebagian athar-athar ulama salaf mangsusu, yang sudah ada nasnya. Mangsus, jangan salah paham nanti. An-nusus dengan mangsus beda maksudnya. An-nusus yang pertama adalah Quran wa sunnah. Kalau mangsus adalah nas, konteks nas perkataan ulama salaf. Apa bahasa Indonesia, Pak? Nas omongannya itu apa tadi? Persis omongannya gitu loh kan. Nas tadi mangsus makna dzalika adalah persis omongannya salaf. Itu namanya mangsus. Berarti nusus yang pertama adalah Quran wa sunnah. Paham? Kemudian yang kedua, wa ba'dhu athar, sebagian athar yang mangsus. Sebagian athar, sebagian kalamnya ulama salaf yang datang letterleknya, yang datang nas kalamnya. Persis itu kalamnya, tidak ada perubahan. Paham ya? Itulah ini pakai perkataan as-sakit, orang yang diam itu enggak boleh nisbatkan sesuatu itu kepadanya, yaitu persis omongannya Sabi begitu. Enggak ada perubahan. Itu namanya mang khusus. Naam. Wa min ma'khadhi wa min ma'khadhin laha wa min ma'khadhin laha al-usulu. Dan termasuk pengambilan-pengambilan qawaid-qawaid usul wa ma wa min ma'khadhin laha al-usulu. Dan termasuk pengambilan-pengambilan qawaid-qawaid adalah al-usulu, ay asal kalamnya ulama salaf, wa ba'dhuha, dan sebagiannya min lughatin manqulu, dari bahasa Arab yang dinukilkan, dari bahasa Arab yang dinukilkan. Ini adalah menunjukkan bahwasanya pengambilan qawaid fiqhiyah itu adalah dari bahasa Arab. Al-usul di situ adalah usul dari usulnya Imam Salaf. Usul ay asal omongannya Imam Musa Salaf. Kemudian selanjutnya lagi. Wa khurrijat aidan qaidah-qaidah fiqhiyah. Khurrijat dikeluarkan aidan juga an istiqra'in, dari hasil membaca. Jadi membaca furu, cabang-cabang masalah-masalah fiqhiyah dibaca, kemudian dijadikan satu kaidah begini. Itu dan kadang-kadang ketika baca kalamnya Imam Syafi'i contohnya, dibaca oh begini loh, ini dalam masalah begini hukumnya begini, masalah lagi hukumnya begini, masalah lagi hukumnya, oh berarti ini kaidahnya begini. Itu namanya istiqra. Jadi ketika kayak Imam Ahmad dalam masalah talak, ada satu masalah duknya begini, masalah lagi duknya begini, masalah duknya begini, setiap masalah yang hampir mirip, ilahnya sama, alasannya sama, sebabnya sama, dihukumi dengan hukum yang sama, maka seorang imam kayak Nawawi, kayak yang lain, nanti ngambil istimbat, oh berarti ini kaidahnya begini. Itu adalah dari hasil istiqra. Kita gak bisa lah, atau sudah bisa, atau sudah sering mulai sama ustaz imunnya kan. Ustaz itu kalau begini, gini, kalau lagi merah matanya, berarti marah gitu kan. Lagi ini, wah berarti kaidahnya kalau pas dia marah gitu. Lagi kan namanya istiqra. Istiqra kan, istiqra. Cuma istiqra-nya sama ustaznya gitu. Lah, begitu pula ketika seorang yang bermadzhab Syafi'iyah kayak Imam Nawawi, ya, ketika melihat hukumnya Imam Syafi'i begini, dia akan bisa ambil istinbat, ya kan, mengeluarkan satu hukum, lo berarti kaidahnya begini. Nah, maka munculnya kaidah itu terkadang dari hasil istiqra, hasil membaca seorang imam dari ahkam-ahkam fiqhiyah yang ada, dari masalah-masalah fiqhiyah yang ada, kemudian dijadikan satu kaidah. Jelas? Nah, wal aqli wal qiyasi dzil jalali. Kaidah fiqhiyah itu bisa diambil antariqil aqli wal qiyas, dari jalan akal dan ilmu qiyas. Harusnya antum dulu belajar usul fikih, paham qiyas. Al-qiyas, tak terangkan dulu Pak ya. Biar mengulangi dari awal. Antum gak boleh ngantuk lo ya. Kias itu ada 4 poin yang antum harus perhatikan. Pertama ada asal. Kedua ada fara. Ketiga ada ilah. Keempat terkumpul ilah tadi pada asal dan fara. Contoh, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan seorang hakim, pak qadhi, pak hakim enggak boleh menghukumi di saat dia marah. Ini namanya nas asal. Kenapa dikatakan asal? Karena ono dalili. Sekarang yang kedua, pak hakim lapang pol atau pak hakim lagi ono masalah sama istrinya, tengkar semalam sama istrinya sehingga dia stres. Ini namanya farah. Jelas, lupa antum katakan sabang karena ini enggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah enggak boleh menghukumi di saat dia marah. Jelas? Kita harus tahu ilah sebab. Kenapa Rasul alaihi salatu wasalam melarang pak qadhi, pak hakim menghukumi di saat dia marah? Alasannya ketahuan apa? Dia konsen dalam. Agar kalau begitu keadaannya, kita langsung lemparkan ilah ini, alasan ini pada orang yang lagi stres. Sama kan? Itu namanya tariqil qiyas, menyamakan hukum. Berarti nanti tidak ambil satu kesimpulan kaidah. Apa kaidah? Bagi yang ruwet urusani, bagi yang lagi stres urusani, bagi yang tidak tenang urusani, enggak boleh menghukum. Enak kan? Itu satu kaidah. Satu kaidah. Masuk orang lagi lapar, aku lapar itu, aku enggak boleh menghukum atau lapar. Menahan kencing, menahan berak, itu enggak boleh menghukumi antum berak, kencing. Berak dulu, kencing dulu sana. Lu kok bisa? Ya tadi kan dia ambil satu kaidah. Apa kaidah? Enggak boleh menghukumi wa anta stres. Lah, kaidah ini jauh dari mana? Dari tariqil qiyas. Wa tariqul akal, akal, akal. Dan qiyas itu larinya ke akal. Contoh lagi. Allah mengatakan, "Fala taqul lahum uff." Janganlah engkau mengatakan kedua orang tua Anda dengan kata-kata ah. Nah, ini asal. Kedua, ngentuti orang tua di depannya. Tahu ngentuti enggak? Tahu ngentuti, Pak? Ngencingi orang tua, ngentuti orang tua. Memukul orang tua, itu namanya fara, misal contoh. Kita ambil ilah, apa ilahnya? Kenapa Allah mengatakan, kenapa Allah enggak boleh? Kenapa Allah melarang mengatakan ah kepada orang tua? Karena menyakiti. Paham kan? Maka kita ambil kaidah, apa wae sebetulnya menyakiti orang tua, enggak boleh. Ya tak kaidah. Antum kentuti, antum kencingi, antum santapi, antum lempar apa? Antum lempar batu, antum lempar lempar uang ya. Dilempari uang, plok plok plok kayak duit. Itu menyakiti kan? Nah, enggak boleh. Itu satu kaidah nantinya ya. Mudung orang model. Mau contoh lagi. Selapak katok lah. Nggak selesai nanti. Nah. Terus و Wal ijtihadu, kaidah ini juga bisa diambil dari al ijtihad, bersungguh-sungguh. Fil mana toini, dengan mengumpulkan dua ilah, dan dia adalah babul qiyas tadi. Manat itu tempat bergantungnya hukum, yaitu ilah. Wa antarjihi istishabi aslin, dan diambil pula tarjih menguatkan istishabi aslin. Perhatikan, istishabu aslin adalah menjadikan teman kaidah asal, menjadikan teman kaidah asal. Nanti kaidah itu bisa diambil dan bisa dikeluarkan, kaidah itu dikeluarkan, naam, itu dari istishabu asal, menjadikan teman suatu kaidah asal. Contoh, Pak yo. A sama B lagi debat. Katanya B mengatakan makan kacang itu enggak boleh. Si B bilang apa? Boleh. Kacang itu ada bilang, A, apa yang ma'ruf di Makassar yang lamin lagi, Pak? Apa itu yang untuk bumbu apa? Polo ya? Hah? Pala. Kalau Jawa jenenge polo, pala ya wis, pala wis. Sudah. Satu bilang boleh, satu bilang enggak boleh. Udah. Rame yang ada ini, ambil aja istishabu asal. Asal kaidah asal, kamu jadikan teman di situ. Fama wa asal. Segala yang ada di muka bumi ini adalah hukumnya. Udah, enak kan? Nah, siapa yang mengatakan haramnya pala atau polo harus mendatangkan dalil. Nah, maka itu bisa jadikan satu kaidah. Apa kaidahnya? Semua apa saja yang itu berkaitan dalam urusan dunia, kaidah asalnya adalah halal dan boleh. Jelas? Masuk. A sama B tukaran. Kata si A, antum punya hutang. Si B, enggak, anak enggak punya hutang sama ente. Bukti-buktinya enggak ada. Enggak ada semuanya, enggak ada. Maka anak ambilkan satu kaidah bahwa asal. Anak jadikan sebuah teman yang menemani saya untuk menghukumi dua orang yang lagi apa? Lagi berdebat masalah kamu hutang dan saya enggak hutang sama ini. Maka ana jadikan apa? Kaidah asal bara'atul dhimmah. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya lepas tanggung jawab. Berarti apa? Enggak ada hutang. Iya. Urusan antum bohong enggak bohong, urusannya Allah. Bisa di kiamat. Kalau salah satu dari kalian enggak ada yang ngaku. Betul? Aman kan? Nah, kaidah asal. Gitu loh. Jadi kaidah asalnya begitu. Jadi kalau seorang mufti gak ngerti kaidah usul, seorang hakim, seorang penengah gak ngerti kaidah usul, dia mau nyelesaikan. Gak nyelesaikan masalah. Dia muter ke kiblat rumah. Nah, itu pentingnya di situ. Sudah? Selanjutnya. Saya disebutkan tadi kaidah diambil dari apa saja? Nas kedua, perkataan ulama salaf. Ketiga, dari bahasa. Keempat, kias ya, kias. Kelima, asal ya, asal ya. Nisabul asl ya. Ada ulang. Kaidah itu diambil satu dari nas, kedua dari atharnya ulama salaf, ketiga dari bahasa Arab, keempat dari kias, tariqul aql wal kias, kelima dari apa? Istishabul asl. Istishabul asl. Baik, contoh lagi. Ada dua pendapat di antara ulama. Jualan liver dalam tubuh kita. Ada yang bilang boleh. Ada yang bilang enggak boleh. Gimana, Pak? Yang benar, Pak? Kita ambil istishabu asal. Fama huwa asal? Seluruh tubuh kita ini miliknya Allah. Kalau miliknya Allah, berarti harus ada izin dari Allah. Paham kan? Sebagaimana ana titipkan barang kepada Zaid, kamu tak titipi barang ya. Boleh enggak orang yang dititipi barang itu menjual barang saya? Boleh enggak, Pak? Enggak boleh. Kenapa? Karena itu amanah. Anda itu dititipin, disuruh jaga, orang disuruh jual. Allah Subhanahu wa taala memberikan ini jasad. Naam, itu titipan, jogon, jogon. Ini badan miliknya Allah Subhanahu wa taala, bukan kamu jual. Maka pendapat yang sahih dari akwal para ulama enggak boleh. Dan ini kita bisa ambil satu kaidah. Apa kaidahnya? Sesuatu yang itu bukan milik kita, enggak boleh kita. Jangan-jangan yang bapak-bapak jualan pentol itu ya. Antum datang, ayo sama-sama beli pentolnya. Milih siapa kamu jual pentol itu? Ya, ngawur kamu. Udah, mudeng apa enggak ini? Insya Allah, Pak ya. Jadi enggak ngantuk, jadi ngantuk ya. Alhamdulillah enggak ngantuk kan? Nah, selanjutnya. Apa sih faedah belajar kaidah fikih? Harus tahu buahnya. Harus tahu faedahnya. Kalau jenengan ditanya, kenapa jenengan kerja? Saya kerja dan pengen dapat duit. Kalau antum tahu faedahnya, semangat. Kerja itu oleh duit, bisa beli ini, bisa beli ini. Semangat dong kerja. Begitu pula belajar kaidah fikih. Harus ngerti faedahnya apa. Jabir, sudah menikah. Aku ingin menikah, Jabir. Iya kan? Tahu faedahnya. Faedahnya apa? Ya wis khusus. Faedahnya khusus. Paham. Kalau enggak ngerti faedahnya lah lemes untuk menikah. Lah karena ngerti faedahnya menikah rebutan. Ada si itu cantik kepol namanya Laila, lah rebutan untuk dicari. Karena tahu kalau cantik itu enak. Ya, makanya dia rebutan karena tahu faedahnya. Usul fikih juga gitu. Pahami dulu faedahnya apa. Kalau udah mudeng faedahnya, insya Allah untuk ngasih semangat spot untuk belajar faedah fikih lebih semangat lagi. Makanya itu dalam bidang ilmu itu gitu. Kayak antum belajar nahwu. Tuqfatullah Sobiyah contohnya. Sebelum antum masuk nahwu, dikasih dulu mukadimanya. Keutamaan buah dari belajar ilmu nahwu itu apa? Bagi yang tidak belajar ilmu nahwu, mungkin belum ngerti faedahnya. Makanya seewa-ewa kan belum belajar nahwu. Gitu loh. Ya. Qala musannifu hafizahullahu taala. Amma adapun allati yang fiha di dalam qaidah-qaidah fikih itu minal fawaidi, ada faedah-faedahnya. Jadi di dalam mempelajari kaidah-kaidah fikih itu ono faedah. Famin ulaha, faedah yang paling tertinggi. Famin ulaha, maka termasuk faedah yang paling tertinggi adalah al-ilmu bil maqasidi. Apa ilmu? Mengerti tentang tujuan-tujuan syariat. Kalau kita paham mempelajari usul fikih, mempelajari kaidah-kaidah fikih, kalau kita mempelajari kaidah-kaidah fikih, kita akan ngerti maqasidus syariah, tujuan syariat. Dan ingat, tujuan syariat antum harus hafal ini. Tujuan syariat satu, menjaga agama. Kedua, menjaga akal. Ketiga, menjaga harta. Keempat, menjaga keturunan. Kelima, menjaga tadi kan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr dan rokok? Kenapa yuk? Antum paham tujuan syariat menjaga? Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang berzina? Menjaga nasab keturunan. Kenapa Allah melarang apa? Nahdir orang sembarangan. Ayo, kenapa Allah melarang ghibah, namimah, mentahdir orang sembarangan? Karena apa coba? Jaga kehormatannya orang. Jadi kehormatan manusia ini benar-benar dijaga oleh Allah. Dan termasuk bagian dari tujuan syariat, Allah itu menjaga yang namanya kehormatan. Kenapa kita gak boleh melaknat seseorang? Kenapa kita gak boleh mentaan seseorang? Kenapa kita gak boleh istiza, meremehkan orang? Kenapa kita tidak boleh naam mengkhidbah seseorang yang sudah dikhidbah oleh saudaranya? Kenapa kita gak boleh membeli barang seseorang yang sudah dibeli oleh saudara kita? Kenapa kita gak boleh bai'un najas? Kenapa kita gak boleh bai'un kada wa kada? Semuanya menjaga kehormatan dan juga bisa menjaga nyawa. Ya tak? Kalau ini tidak dapat diperhatikan, wah, orang langsung ngawur aja, kehormatan manusia diinjak-injak, nyawanya dibabat habis. Semuanya. Nah, betapa mulianya syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya tujuan syariat kita menjaga lima poin ini. Maka supaya antum bisa mudeng dan paham, belajar semua ini. Alatnya ini. Nah, kalau enggak ngerti alatnya, antum sekarang punya HP harga 10 juta. Gak iso nggunakno pilihan, percuma no. Ngerti HP itu fungsi ini. Tapi itu gak iso nggunakno piye? Lah padha wae lah. Lah, di antara cara menggunakan dan kita bisa paham tujuan syariat ini, begitu mulianya dan terhormatnya. Ya, begitu mulia dan terhormatnya, kita juga harus belajar qawaid. Nah, faedah yang nomor dua, tujuan atau faedah, faedah. Perhatikan ini, banyak masalah, banyak ahkam, hukum-hukum fikih. One effort. Dari babu toharo, dari babu sholat, babu shaum, semuanya ini banyak sekali. Semua yang banyak ini antum bisa kondisikan dengan satu kaidah. Antum rangkum semuanya dan antum fokuskan dalam satu kaidah. Itu namanya pentingnya atau faedah belajar ilmu. Belajar kaidah. Masail-masail yang banyak antum bisa susun dengan satu kaidah top. Contoh al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesusahan itu membawa ke babu toharoh, antum kedinginan, dingin nih pol, yes, dingin, nggak ada air panas. Kalau antum pakai ini akan mati contohnya. Mudah antum boleh tayamum kan? Al-masyaqqatu tunggu dalam bab ini tayamum. Kemudian antum puasa, waduh anak sakit. Kalau saya teruskan saya puasa, aku mati lah sudah ini. Boleh antum berbuka, masyaqqatu. Masya Allah. Contoh lagi dalam bab jual beli. Andai kata kita beli rumah dan harus tahu pondasinya, ya kan? Kan dalam jual beli kan harus tahu bendanya kan? Lah kalau andai kata Allah syariatkan semua harus tahu bendanya, ya cungkilan itu pun pondasi itu. Kalau antum mencungkil pondasi, sama enggak? Masak patut tadi mengetahui suhu dimudahkan, gak perlu lagi. Paham kan? Lah, hal yang semua ini bisa antum rangkum dengan satu kaidah al-masak patut tadi mengetahui suhu. Nah, enak toh? Jadi masail yang begitu banyaknya, masalah yang begitu banyaknya, bisa dirangkum dalam satu kaidah. Kaidah yang nomor tiga. Mudah ya. Daripada menghafal furu yang panjang, cabang-cabang yang panjang, antum hafal, menghabiskan memori pak. Tak itu enggaknya itu berapa itu tinggalan. Tapi dengan dirangkum jadi satu kaidah, blas habis. Habis. Faedah yang nomor empat. Bagi seorang mufti, mufti alufat, kalau enggak ngerti kaidah mufti ini ngawur, ngawur. Kalau enggak ngerti kaidah, enggak ngerti dhobit, ngawur. Contoh, hari ini bilang apa hukumnya fulan izbi, satu jam lagi apa dihukumi apa sunni. Si besok lagi dukung apa? Sejati. Dukung memangnya muzak-zak. Nah karena si umum tinggal ngerti kok tidak. Ruwet urusan ini. Maka dengan kaidah itulah faedahnya bisa na'am memberikan panduan kepada seorang mufti di dalam berfatwa. Memberikan panduan kepada seorang qali di dalam menghukum. Sudah jelas? Berapa tadi faedahnya tadi? Empat. Satu siapa? Mengetahui tujuan syariat. Tujuan ada berapa? 10 atau 10? 11. 5. Nah, yang kedua. Meringkas banyak masalah menjadi satu. Ketiga, mudah dihafal. Keempat, memberikan panduan kepada seorang mufti dalam berfatwa. Naam, dan memberikan panduan kepada seorang qadhi di dalam menghukumi. Nah, seorang mufti apa anggertua jadi mufti. Terkadang ya Pak, karena seorang mufti tadi, mufti kita Indonesia ini belum paham hukum-hukum jadi kita fiqh belum genap belajarnya. Pelajaran fiqh itu belum genap belajarnya, tapi jadi mufti sehingga enggak ngerti cara-cara berfatwa. Kaidah-kaidah berfatwa. Kan dalam kitab fiqh kan ada, ya dia belajar di thaharat, shaum, enggak pernah belajar sampai akhir. Pelajaran akhir ada babul qadha, ada babul iftah, ada bab ini banyak sekali ini belum belajar. Sehingga dari berfatwa ngawur dalam menghukum juga enggak. Kita lihat. Amma famil ulaha, adapun yang paling tinggi. Dari faedah-faedah belajar qawaid fiqh ya. Itu adalah al-ilmu mengilmui bil maqasidi, tujuan-tujuan syariat. Yang kedua, wadhabtu, mendobet. Mendobet, meringkas banyak masalah dijadikan satu kaidah. Watasilu, menggampangkan lil hifdzi, untuk dihafal. Untuk dihafal. Yang nomor empat, kada begitu pula tafhimu, memahamkan muftin, seorang mufti nahjahu, cara berfatwa, wal ma'khadha, cara mengambil fatwa. Alhamdulillah selesai kita belajar faedah-faedah, belajar qawaid, qaidah-qaidah fiqhiyah. Baik, insyaallah sampai di sini dulu. 1 jam ya. Setelah dulu insyaallah kita lanjutkan nanti malam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.